Dan Hakim bin Hizam ini adalah ponakan dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Istri pertama beliau, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Maka Hakim bin Hizam bin Khuwailid bin Asad. Maka Khadijah binti Khuwailid statusnya dari Hakim bin Hizam adalah bibinya. Dan Hakim bin Hizam termasuk di antara sahabat yang dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Bukhari menyebutkan bahwa dia hidup di masa jahiliyah selama 60 tahun. Lalu kemudian dia hidup di masa Islam setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga selama 60 tahun. Dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla. Tangan yang tinggi, tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Siapa yang dimaksud tangan yang di atas dan tangan yang di bawah? Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahihul Bukhari dan Muslim dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di atas mimbar, maka beliau bersabda, al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla, fal yadul ulya hiya al-munfiqah was-sufla hiya as-sa'ilah. Tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Maka yang dimaksud tangan di atas adalah yang memberi, yang bersedekah, yang berinfak. Yang dimaksud tangan yang di atas. Sedangkan tangan yang di bawah adalah as-sa'ilah, yang meminta. Ini nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan makna al-yadul ulya dan al-yadul sufla. Tangan yang di atas dan tangan yang di bawah. Jadi bukan yang dimaksud di sini tangan yang di atas, meskipun tangan yang di atas ini meminta. Lalu tangan yang di bawah adalah yang memberi ketika dia berada di bawah. Jadi bukan yang dimaksud kedudukan secara zahir tangannya di atas, tangan di bawah. Apabila ada seorang yang bersedekah kepada orang lain, orang ini berada di ketinggian. Berada di ketinggian. Lalu kemudian dia memberikan sesuatu kepada orang yang ada di tempat yang tinggi tersebut. Dia beri sebagai sedekah. Dia kasih 100 ribu. Yang mana tangan di bawah, mana tangan di atas? Kalau dilihat dari letak tangan tersebut, tangan di bawah yang bersedekah, tangan di atas yang meminta, yang mengambil. Jadi bukan itu yang dimaksud. Telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa al-yadul ulya al-munfiqah. Tangan yang di atas itulah yang memberi sedekah, yang memberi infak. Sedangkan tangan yang di bawah yaitu yang menerima, yang meminta. Wabda biman ta'ulu, dan mulailah kamu dengan orang-orang yang wajib kamu nafkahi. Ta'ulu, ini yang wajib kamu nafkahi dari keluargamu dan termasuk dirimu sendiri. Mulailah kamu ketika anda bersedekah dan berinfak melihat kepada siapa yang dia harus bersedekah. Yang paling pertama yang harus diperhatikan adalah dirinya sendiri dan keluarganya. Dirinya yang harus dia nafkahi, mencukupi. Apabila dia memiliki keluarga, punya istri, punya anak, maka kemudian kepada istri dan anaknya dia nafkahi. Ada yang lebih dari itu? Lebih dari cukup setelah dia memberikan kepada keluarganya berupa nafkah yang wajib, ada kelebihan, maka tidak mengapa dia menafkahkan kepada orang lain. Namun harus memperhatikan mana yang lebih utama, mana yang lebih penting. Yang tercela apabila seseorang memperhatikan orang lain, dia bersedekah kepada orang lain, lalu dia menelantarkan keluarganya. Kafa bil mar'i ithman ayyudhi'a man yaqut. Cukuplah seorang itu berdosa ketika dia menelantarkan orang yang wajib dia penuhi nafkahnya. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa khairu shadaqati ma kana 'an dhahri ghina. Dan sebaik-baik sedekah maka ana 'an dhahri ghina, yang ada di atas kecukupan. Yakni seutama-utama sedekah apabila masih tersisa, dia masih memiliki harta setelah dia berikan kepada dirinya dan keluarganya. Kemudian ada kelebihan, maka kelebihan ini kemudian dia sedekahkan, dia nafkahkan. Maka ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairus shadaqah, sebaik-baik sedekah. Dengan syarat dia berkecukupan. Dia berkecukupan. Jadi apa yang dia sedekahkan itu adalah kelebihan dari hartanya. Ketika dia sedekahkan, dia tetap tidak mengurangi kewajibannya dalam memberi nafkah. Dia telah mencukupi keluarganya bersama dengan dirinya, kemudian ada yang lebih. Khairus shadaqah. Jadi sebaik-baik sedekah, maka Allah hirina, dalam keadaan dia tetap berkecukupan. Sebab seorang ketika dia memiliki kelebihan harta, lalu dia bersedekah, itu biasanya disertai dengan kelapangan dada. Tidak ada perasaan menyesal, karena tidak mengurangi hartanya. tidak mengurangi hartanya. Seorang memiliki uang sekian M, maka dia berinfak 100 juta. Berinfak 100 juta untuk kepentingan talabatul ilm di Ma'had Ibn Al-Qayyim misalnya. Masya Allah, dia tidak kekurangan. Dia tidak kekurangan, dia sudah punya kecukupan, bahkan lebih dari itu. Maka apa yang tersisa dari harta tersebut sepantasnya untuk diarahkan kepada jalan-jalan kebaikan. Selain dari zakat yang wajib, lalu kemudian infak. Dan wujuhul khair kathiratun mutawaffirah. Sisi-sisi kebaikan untuk berinfak itu banyak sekali. Jangan seorang menyangka bahwa wah sulit mau diinfakkan kemana ini. Banyak. Ya. Pada zaman kita sekarang ini masih banyak fuqara. Berapa banyak orang-orang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak mereka yang membutuhkan berbagai macam bantuan. Orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang ditimpa musibah menyebabkan hilangnya harta benda, banyak yang bisa dibantu. Membangun masjid, memberi bantuan kepada para talabatul ilmi, memberi bantuan kepada mereka yang belajar dan yang mengajar. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Maka diberi bantuan kepada mereka yang fokus belajar, yang tujuan mereka tentunya untuk menyebarkan ilmu, memberi manfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Untuk orang lain. Fasilitas-fasilitas, membangun bangunan, kelas untuk madrasah. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sangat banyak. Seorang tidak perlu merasa bingung mau dikemanakan hartanya. Dalam sisi-sisi kebaikan sangat banyak sekali. Tinggal kesiapan seorang untuk menyisakan hartanya, dia jadikan sebagai sedekah atau dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang disedekahkan kebaikannya akan kembali kepada dirinya. Tidak akan berkurang harta seorang karena dia bersedekah, bahkan sebaliknya bertambah hartanya menjadi berkah, penyimpanannya semakin bertambah di akhirat, tabungan akhirat. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama apabila seorang menyedekahkan seluruh hartanya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang seseorang yang menyedekahkan seluruh hartanya. Dia infakkan, dia sedekahkan. Sebagian para ulama mengatakan bahwa hal tersebut hal yang dianjurkan apabila dia tidak memiliki hutang dan dia tidak memiliki keluarga, keluarga yang tidak sabar untuk hidup apa adanya. Maka dan dia bersabar dengan kehidupan yang dialaminya, dia infakkan seluruh hartanya. Sebagian para ulama mengatakan bahwa ini adalah hal yang dianjurkan, mustahabbah. Dan disebutkan oleh Al-Qadhi bahwa mayoritas para ulama membolehkan para imam, para ulama, mereka membolehkan bersedekah dengan seluruh harta. Dengan seluruh harta. Ada sebagian pendapat mengatakan bahwa sebaiknya dia tidak melakukan, apalagi jika dia memiliki tanggungan. Orang-orang yang harus dia nafkahi, maka tidak dianjurkan seorang bersedekah dengan seluruh hartanya yang menyebabkan dia menelantarkan keluarganya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan beliau mengatakan, "Innaka an tad'a warasataka aghniya khairul laka min an tad'ahum 'ala yatakaffafuna an-nas." Engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan mereka berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, kekurangan, yang menyebabkan mereka meminta apa yang ada di tangan manusia. Lalu kata Nabi SAW, "Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah." Barang siapa yang yasta'fif, yang dimaksud yasta'fif ay yasulukul isbah. Biasanya di dalam bahasa Arab apabila ada sebuah kata yang diberi tambahan alif, sin, dan ta, alif, sin, dan ta, maka biasanya bermakna qalab, permintaan, meminta sesuatu, istifham, istifham artinya talabu al-fahm, meminta untuk memahami sesuatu, bertanya. Maka demikian pula yasta'fif ay talabu al-iffah, yakni barang siapa yang mengharapkan dari dirinya al-iffah, kesucian diri. Yang dimaksud al-iffah yaitu menjaga diri dari hal-hal yang menghinakan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan dia merasa cukup, memiliki sifat qanaah, dan meninggalkan meminta apa yang ada di tangan manusia. Kata para ulama, al-qana'atu kanzun la yafna. Sifat qana'ah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, itu adalah merupakan gudang yang tidak akan ada habisnya. Gudang harta yang tidak akan ada habisnya. Perbendaharaan yang tidak akan pernah habis. Seseorang yang memiliki sifat qanaah, dia tidak menjadi tamak kepada dunia. Bandingkan dengan seorang yang tidak memiliki sifat qanaah, yang selalu ingin mengejar dunia, merasa selalu tidak cukup dengan apa yang dia miliki. Nah, orang yang seperti ini sangat bersemangat untuk mengejar dunia, sehingga terkadang dia rela untuk meninggalkan agamanya waliyadzubillah untuk menuntut dunia, untuk menuntut dunia. Dan ini sangat berbahaya, sangat berbahaya sekali, yang menyebabkan binasanya manusia disebabkan karena dunia dua hal. Yang pertama adalah al-mal, harta. Yang kedua adalah an-nisa, fitnah wanita, harta dan wanita. Dua hal terbesar yang menyebabkan binasanya manusia, harta, menjadi hamba dunia. Berapapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dia tetap merasa tidak puas, merasa tidak cukup, merasa kurang ini, kurang itu, kurang berbagai macam kekurangan. Dia enggak pernah ada habisnya. Benar apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa sallam, "Law anna li ibni Adam wadiyan min dhahabi la ahabba an yakuna lahu wadiyan." Wala yamla'a fahu illa turab wa yatubu Allahu 'ala man taba. Kalau seandainya manusia itu diberi satu lembah seluruhnya berisi emas, dia tidak akan merasa kurang. Dia akan selalu ingin menambah dan menambah, inginnya dua lembah. Kalaupun dia sudah memiliki dua lembah, dia akan mencari lembah yang berikutnya. Padahal kalau dia mati, dia tidak membawa harta itu. Dia tidak memakan emas-emas itu. Yang masuk ke dalam mulutnya adalah tanah. Masyarakat rahimakumullah, tidak bermanfaat. Berbangga dengan harta, berbangga dengan jabatan, yang menyebabkan dia binasa. Berbeda halnya dengan seorang yang memiliki sifat qanaah. Dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi seorang mukmin, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup merasa tenang apa adanya. Tidak dikejar-kejar oleh dunia. Alhamdulillah, hidup apa adanya yang menyebabkan dia tidak perlu mengambil apa yang ada di tangan manusia. Dia memiliki harta, tapi yang cukup. Dan dia bersifat qanaah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata." Sungguh telah beruntung seorang muslim dan dia diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak menjadi seorang pengemis yang suka meminta-minta. Dan Allah Subhanahu wa taala membeli sifat qanaah. Dia merasa cukup, alhamdulillah. Dia punya pendapatan dalam sebulan sekian, alhamdulillah. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini ibadahnya tenang. Ya, dia tidak dikejar-kejar oleh sesuatu. Dia hidup apa adanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan dia sekian, dia meyakini bahwa rezeki telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, dan dia telah berusaha. Dan dia mendapatkan apa yang telah dia usahakan. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dia tidak tamak kepada dunia, mengejar ini, mengejar itu. Anak saya harus begini, anak saya harus begitu. Akhirnya dia mengejar gimana caranya supaya anaknya berhasil seperti apa yang dia harapkan, meskipun harus mengeluarkan harta yang besar, padahal dia tidak memilikinya. Akhirnya dia berusaha mengejar dunia, menjadi hamba dunia, sehingga dia menempuh berbagai macam cara, meskipun dengan cara yang haram. Yang terpenting baginya gimana cara mendapatkan dunia. Yang wajib bagi seorang muslim dalam perkara dunia, lihat orang yang di bawah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada antum rezeki, alhamdulillah. Masih banyak orang yang menjadi gelandangan di jalan-jalan, mereka tidak mendapatkan rezeki. Mereka kekurangan, mereka belum makan pada hari ini. Masih banyak, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Unzuru ila man huwa asfalu minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihat orang yang di bawah kalian. Jangan melihat orang di atas yang menyebabkan engkau bersaing dalam perkara dunia. Lihat yang di bawah agar engkau tidak meremehkan, tidak merendahkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Maka seorang berusaha menjaga kehormatan dirinya. Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah. Siapa yang mencari kemuliaan pada dirinya, menjaga kehormatan dirinya, dia tidak melakukan perkara yang haram dalam berpenghasilan, dia tidak menjadi seorang yang meminta-minta apa yang ada di tangan manusia, dia menjaga kehormatan dirinya, bahkan kadang-kadang dia kurang, dia kekurangan, tapi dia menampakkan diri seperti seorang yang berkecukupan. Yahsabuhumul jahil aghnia min at-ta'affuf. Orang-orang jahil menyangka, "Wah, ini orang kaya, ini enggak pernah minta. Orang kaya ini." Dia berusaha menjaga penampilannya seakan-akan orang yang cukup. Ya, orang yang berkecukupan, padahal dia kekurangan. Dia menghindari ta'af. Dia menghindari sikap yang merendahkan dirinya, menghinakan dirinya. Ini sifat al-iffah. Siapa yang berusaha mencari kemuliaan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan iffah itu kepadanya. Memberikan kemuliaan, berikan kehormatan pada dirinya. Wa may yastaghni yughnihi Allah. Wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kekayaan. Barang siapa yang merasa cukup apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka dia tidak menuntut lebih dari itu. Artinya dia berusaha. Dia berusaha, lalu kemudian dia mendapatkan apa yang telah dia usahakan. Tidak lebih dari itu, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meminta kepada apa yang ada di tangan manusia. Orang-orang jahil menyangka bahwa dia seorang yang berkecukupan. Yughnihillah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kecukupan kepadanya. Sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sandarkan kepada manusia. Seorang yang menyandarkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, Allah tidak akan mengecewakan. Coba lihat dalam hadis ini. Allah Subhanahu wa taala selalu akan memberikan ketika seorang itu berusaha. Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah. Siapa yang berusaha memelihara kehormatan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, akan menjaga kehormatannya. Barang siapa yang merasa cukup, tidak membutuhkan apa yang ada di tangan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kecukupan kepadanya. Bermuamalah bersama dengan Allah Azza wa Jalla itu tidak akan mengecewakan. Berbeda dengan manusia. Bermuamalah dengan manusia kadang menggembirakan, kadang pula mengecewakan. Maka sepantasnya bagi seorang hamba sandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa faedah, di antaranya keutamaan bersedekah, keutamaan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyifati al-khairiyah, kebaikan bagi seorang yang memiliki tangan di atas. yang senantiasa bersedekah, yang senantiasa berinfak. Dan di dalam hadis ini juga, di antara faedah dari hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk memperhatikan mana yang harus diprioritaskan dalam menafkahi. Wabda' biman ta'ud. Hendaknya engkau mulai dari orang yang wajib kamu nafkahi. Dirimu sendiri, kemudian keluarga yang kamu nafkahi. Dahulukan mereka. Maka di sini seorang harus memperhatikan skala prioritas. Al-badu'u bil ahammi fal aham. Memulai dengan yang lebih penting, kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Dan di antara faedah hadis ini keutamaan seseorang yang berusaha menjaga kehormatan dirinya, memelihara kemuliaan dirinya dengan tidak menjerumuskan seorang dirinya ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak benar alasan sebahagian yang terjatuh dalam perbuatan haram dengan alasan, wah gimana lagi, sudah tidak ada cara yang lain, katanya. Berpenghasilan yang haram dengan alasan, wah, dalam kondisi kepepet, dalam kondisi darurat. Subhanallah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberi solusi kepadanya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Azza wa Jalla pasti akan memberikan rezeki kepadanya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan dengan alasan himpitan ekonomi, dengan alasan tidak mampu mencari pekerjaan yang lain yang menyebabkan dia membiarkan dirinya untuk berpenghasilan yang haram. Ada yang kerja di bank, so, dia tahu bahwa itu riba, dia tahu bahwa itu penghasilan haram, dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memakan hasil riba dan memberi makan kepada yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala melaknat. Dia tahu itu. Tapi dia berpikir, "Waduh, kalau saya keluar, saya kerja apa ya? Nanti gimana saya? Gimana keluarga saya?" Dia merasa diri sudah berkecukupan, orang-orang melihat hidupnya sudah mapan. "Waduh, kalau saya keluar, malu saya. Nanti saya kerja apa di luar?" Subhanallah. Seakan-akan tidak ada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki. Bukankah Allah Azza wa Jalla telah menakdirkan setiap hamba itu rezekinya? "Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu pun dari makhluk melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki. Tinggal cari dengan cara yang halal. Nah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wala yahmilannakum istibda'u rizqi ay yatlubahu bi ma'siyatillah. Fa innahu la yunalu bima 'indallah illa bi ta'atihi." Jangan sampai ketika rezeki itu lambat datangnya kepadamu menyebabkan engkau mencari dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak boleh dituntut kecuali dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini perempuan jadi kelelawar malam, jadi kelelawar keluyuran. Sarang wanita. Alasannya apa? Sudah hempitan ekonomi. Siapa yang beri makan anaknya dan seterusnya. Waliyadzubillah, bahkan ada sebagian ya, orang-orang yang buruk membiarkan istrinya. Na'udzubillah. Dengan alasan hempitan ekonomi. Mereka ini subhanallah, seakan-akan tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala membagi rezeki. Maka yang wajib bagi seorang hamba menyandarkan dirinya kepada Allah, berusaha mencari sebab rezeki, lalu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertawakal kepada Allah. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ila Allah minal mu'minul du'aif. Wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la tahjaz. Semangat untuk mencari apa yang beri manfaat kepadamu. Sandarkan diri kepada Allah, mengharapkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadi orang yang lemah. Jadi orang bermalas-malasan. Berusaha. Berusaha. Kadang-kadang rezeki itu datang dalam waktu yang cepat, kadang-kadang pula lambat. Seorang harus bersabar menghadapi kehidupan yang fana ini, kehidupan yang sementara, daripada dia akan merasakan kenikmatan sesaat dengan cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berakibat buruk di akhirat. Wallahu musta'an. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, ayyu shadaqati afdal? Sedekah apakah yang paling utama, yang paling afdal? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, juhdul muqil. Wabda biman ta'ud. Juhdul muqil. Juhdu. Kadang juga disebut jahdu. Kalau juhdu, maknanya taqah, kemampuan. Kemampuan seseorang. Adapun jahdu, masyakkah, kesulitan. Dan yang dimaksud di sini dengan jim yang didhammah, juhdul muqil. Sedekah apakah yang paling afdal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, juhdul muqil. Yaitu kemampuan yang mampu dipikul oleh seseorang yang sedikit hartanya. Al-muqil maksudnya orang yang qalilul mal, yang hartanya sedikit. Hartanya sedikit tapi masih juga berinfak. Subhanallah. Hartanya sedikit tapi dia bersedekah. Dia bersedekah. Ya, dan itu kemampuan dia. Artinya dia sebenarnya kekurangan, qalil, hartanya qalil. Tapi dia tetap berusaha untuk mengeluarkan bagian dari hartanya untuk dia sedekahkan. Dan tentu ini bagi seorang yang mampu bersabar. Mampu bersabar dan dia tidak memiliki keluarga yang kalau dia bersedekah menyebabkan dia menelantarkan keluarganya. Ya. Dia memerangi sifat bakhil, sifat kikir dari dirinya. Ini orang yang afdal. Tentu berbeda antara seorang yang sedikit harta bersedekah, kurang hartanya, tapi dia tetap bersedekah, dengan seorang yang kaya raya bersedekah. Orang kaya yang memiliki uang miliaran rupiah, dia bersedekah 1 juta ringan. Enggak problem bagi dia. Tidak berkurang hartanya. Nah, dia tidak merasa sulit, dia tidak merasa sedih, apalagi rasa menyesal itu tidak ada. Beda dengan seorang yang kekurangan. Hari ini dia hanya memiliki 100 ribu misalnya. Uangnya cuma 100 ribu. masih sempatnya dia bersedekah 10 ribu. Subhanallah, 10 ribu ini itu lebih afdal daripada 1 juta yang dimiliki oleh seorang yang memiliki harta yang banyak. Kenapa? Dia memerangi hawa nafsunya. Dia berusaha untuk menyempatkan diri bersedekah dan memerangi sifat al-bukhl, asy-syukh, kekikiran pada dirinya. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dipelihara dari sifat kekikiran pada dirinya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Telah beruntung kaum Ansar. Ansar ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan saudara-saudara mereka. Mereka bantu saudara mereka. Padahal mereka sendiri kekurangan. Mereka membutuhkan itu. Tapi mereka, karena cintanya mereka kepada saudara mereka yang berhijrah, mereka cinta kepada saudara-saudara mereka tersebut. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dipelihara dari penyakit kekikiran. Maka dari sisi ini, dia mendapatkan keutamaan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wabda biman ta'ul, dan mulailah kamu dengan orang yang kamu wajib menafkahinya." Ini telah kita jelaskan pada hadis sebelumnya. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa shahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibn Hibban, dan Al-Hakim. Dan hadis-hadis yang berkenan tentang permasalahan ini banyak sekali yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Hurairah ini adalah hadis yang sahih, disahihkan Al-Albani rahimahullah dalam Irwa'ul Ghalil pada jilid 3 halaman 317. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Qais bin Abi Hazim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la ayghdhuwa ahadukum fayahtatibu ala dhahri fayabi'uhu wa yastaghni bihi wa yatasaddaq minhu khairun lahu min an ya'tiya rajulan fayas'aluhu yu'tihi aw yamna'u wa dhalika anna al-yad al-'ulya khairun min al-yad as-sufla." Wabda biman ta'ul. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang kalian keluar di pagi hari, lalu kemudian dia mencari kayu bakar yang dia pikul di punggungnya, lalu kemudian dia menjualnya, lalu dia merasa cukup dengannya, tidak meminta-minta apa yang ada di tangan manusia, dan bahkan dia bersedekah darinya, itu lebih baik, lebih baik dari orang yang mendatangi orang lain lalu kemudian dia meminta. Lebih baik dia mencari kayu bakar lalu kemudian dia memikul sendiri lalu dia menjual, daripada seorang yang datang kepada orang lain lalu dia meminta apakah dia diberi atau tidak. Sebab tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Wabda biman ta'ul, dan mulailah kamu dengan orang-orang yang kamu wajib untuk kamu nafkahi. Boleh jadi seorang yang keluar dari rumahnya mencari besi, mencari plastik, mencari hal-hal yang lain yang bisa dijual, mulung, ya, asal nggak nyolong. Nah, dia mengambil, mendatangi tempat-tempat sampah, ngambil plastik, ngambil ini, dia kumpulkan, lalu dia menjual. Dia lebih afdal daripada seorang yang mengemis, lebih afdal dari para koruptor, lebih afdal dari orang-orang yang bekerja di bank, lebih afdal daripada orang-orang yang berpenghasilan yang haram. Wallahi dia lebih afdal. Ini nas yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mencari kayu bakar, dia menjual itu lebih afdal daripada dia melakukan sesuatu yang menghinakan dirinya. Wallahu musta'an. Dan di dalam hadis Abu Hurairah ini ada beberapa faedah. Di antaranya semangat para sahabat untuk mendapatkan ilmu. Karena di dalam hadis ini menunjukkan para sahabat bertanya. Mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sedekah yang paling afdal. Dan bertanyanya seseorang itu menunjukkan cintanya dia kepada ilmu, semangatnya dia untuk menuntut ilmu. Oleh karenanya diriwayatkan dari Mughirah bahwa Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau ditanya, "Kaifa asabta hadha al-'ilm?" Bagaimana cara engkau bisa mendapatkan ilmu ini? Kata Ibn Abbas, "Bilisanin sa'ul wa qalbin aqul." Dengan lisan yang suka bertanya. Tentu yang dimaksud di sini adalah pertanyaan yang bermanfaat, pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang bernilai, pertanyaan yang membuahkan ilmu yang bermanfaat. Bilisanin sa'ul wa qalbin aqul, dan dengan hati yang senantiasa berakal, yakni memahami sesuatu, yang berfikir. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Fadailus Sahabah. Dan diriwayatkan pula dari Al-Asma'i bahwa dikatakan kepada Ja'far An-Nasaba, "Bima adrakta ma adrakta min al-'ilm?" Dengan cara apa engkau bisa mendapatkan ilmu? Kata beliau, "Bilisanin sa'ul wa qalbin aqul, wa kuntu idza laqitu 'aliman aqadtu minhu wa a'taitu." Dengan lisan yang selalu bertanya dan dengan hati yang senantiasa berfikir, dan aku jika mendatangi seorang alim, aku mengambil ilmu darinya dan aku juga memberikan ilmu kepadanya. Jadi saling memberi faedah. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa amalan itu bertingkat-tingkat kebaikannya, ada yang lebih afdal daripada amalan yang lainnya. Dan juga hadis ini menerangkan bahwa seorang bersedekah dalam keadaan dia kekurangan, namun dia tetap berusaha memerangi penyakit bakhil, penyakit bukhul, penyakit kikir pada dirinya, maka orang demikian dia melakukan satu amalan yang sangat afdal, yang sangat utama. Dia tetap bersedekah dengan kekurangan yang dia miliki. Sampai sini insyaAllah yang kita bahas, semoga beri manfaat kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mohon nasihat antum buat kami terkait ikhwan yang menyekolahkan anaknya di sekolah Sururi Ibnu Umar. Apa nasihat antum untuk kami dan apa pula sikap kami setelah ini? Sebab mereka berulang-ulang mendengarkan nasihat. Apabila mereka tidak mendengarkan nasihat dan terus bergaul, membiarkan anaknya di sekolah hizbiyah, dan bahkan ini bisa menyebabkan dia bergaul. Karena sebab kita mengetahui ada sebagian yang asalnya dia tidak mengenal Sururiyah, tidak mengenal orang-orang Raja, tidak mengenal orang-orang dari Sururiyin. Tapi ketika dia menyekolahkan anaknya di Ibnu Umar, akhirnya menyebabkan dia mengerti pergaulan, semakin luas pergaulannya. Sebagaimana kita ketahui manhaj Ahlus Sunnah, pergaulan memberi pengaruh yang sangat kuat. Akhirnya lama-kelamaan ya, dia terseret. Sekarang bergaul dengan orang-orang Sururiyyin, orang-orang Hizbiyyun, yang mencelakan ulama, yang merendahkan ulama Sunnah. Karena syubhat sangat mudah menyambar. Hati manusia ini lemah, Terlebih lagi ketika seorang tidak memiliki ilmu. Seorang yang berilmu saja bisa terpengaruh. Berapa banyak mereka yang dikenal sebagai ulama akhirnya menyimpang disebabkan karena pergaulan. Imran bin Khattab, dia awalnya seorang ahli sunnah, namun dia tertarik dengan seorang wanita yang berpaham khawarij. Dia ingin menikah dengannya. Teman-temannya sudah menasihati, jangan, itu khawarij, kamu bisa terpengaruh. Dia mengatakan, saya akan nasihati dia. Begitu dia menikah, dia yang ditarik. Dia yang ditarik jadi gembong khawarij. Ya. Sebagian menyebutkan bahwa wanita ini memang cantik sekali. Sementara rupa Imran bin Khattab ini seorang yang buruk rupa, jelek luar biasa. Sampai suatu ketika istrinya mengatakan kepada suaminya, kita ini min ahli jannah. Kita berdua, saya dan kamu, kita akan menjadi penghuni surga. Kenapa demikian? Ya, dia mengatakan, engkau mendapatkan saya, maka kamu bersyukur. Sedangkan saya mendapatkan kamu, maka saya bersabar. Engkau mendapatkan saya, maka kamu bersyukur. Susah dapat seperti dia. Saya dapat kamu, saya bersabar. Mau gimana lagi? Dapatnya orang seperti ini. Nah, terseret sama kecantikan. Akhirnya jadi khawarij. Dia memuji-muji pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Muljam. Pergaulan ya kawan. Hati-hati. Di tengah-tengah kita berapa banyak ahlul fitan, ahlul bid'ah. Ya. Seorang tidak memelihara dalam hal pergaulan, dia akan terseret. Sangat mudah terseret. Jangan bermain-main dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi peringatan. Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhali. Seseorang itu bersama dengan agama temannya. Hendaknya salah seorang kalian perhatikan dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman. Hati-hati. Seorang akan dinilai dengan temannya, dengan siapa dia biasa berjalan, dengan siapa dia biasa bergaul, akan diketahui. Kata para ulama, Al-Auza'i mengatakan, man khafiya anna bid'atuhu lam takhfa 'alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi bid'ahnya dari kami, namun tidak akan tersembunyi akrabnya dengan siapa. Keakraban itu akan menentukan siapa dia. Kalau dia akrab dengan ahli bid'ah, kalau dia biasa berjalan dengan orang-orang suruh ini, tidak jauh. Meskipun ketika dia bertemu dengan kita, Masya Allah, yang disebut ustaz-ustaz ahli sunnah. Karena biasa, di antara mereka ada yang suka memiliki dua wajah. Ketika bertemu ahli sunnah, yang disebut ustaz-ustaz ahli sunnah. Ya. Yang disebut para ulama sunnah. Biasa. Terkadang saya ketemu dengan orang seperti ini, dia tahu siapa saya. Dia mengatakan, oh iya, saya juga kadang-kadang ada pengajian Syekh Rabi, yang disebut Syekh Rabi. Dia berkumpul para syaitannya, Salman al-Auda, Safar al-Hawali, Abdurrahman al-Khalid, Jami'iyah al-Tiras, dan yang lainnya. Ini model orang-orang seperti ini. Pergaulan. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ada seorang namanya Abdurrahim kalau enggak salah. Disebutkan Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, orang ini Abdurrahim, di belakangnya beliau menyebutkan doa qabbahahullah. Semoga Allah memburukkan dia. Kenapa? Dalam satu peristiwa, orang ini penghafal Quran. Hafal Al-Quran Karim. Nah, satu ketika dia berangkat berjihad, ingin berjihad ke memerangi Romawi. Walhasil dia melewati sebuah istana, bangunan besar yang di situ berdiri seorang wanita, wanita Romawi, cantik luar biasa. Akhirnya dia sudah terfitnah hatinya, terus terpikirkan, maka dia berusaha gimana cara bisa mendapatkan wanita itu, gimana caranya. Nah, sampai dia berkirim surat, ya, gimana cara bisa mendapatkan wanita ini. Mengatakan hanya satu syaratnya, kamu jadi Nasrani, kamu jadi Nasrani. Akhirnya dia memilih mendapatkan wanita itu daripada agamanya, jadi Nasrani, murtad, padahal dia penghafal Al-Quran Karim. Jadi murtad, ya, menikah dengan wanita tersebut yang menyebabkan sedih teman-temannya. Pada saat mereka kembali bertemu dengan orang ini, lalu mereka bertanya, apa yang tersisa padamu dari Al-Quran Karim? Dia mengatakan, semua saya sudah lupa kecuali satu, rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin, rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Hanya itu yang dia, la ilaha illallah. Ini musibah, intikas yakni berbalik arah dari istiqamah menjadi penyimpangan. Maka oleh karena itu orang-orang yang masih saja memudah-mudahkan permasalahan ini, diberi nasihat, kalau nasihat itu tidak bermanfaat, tinggalkan, menjauhkan diri dari orang-orang berpenyakit seperti ini, lebih afdal. Biarkan dia dengan dirinya, ya, dia memilih kesesatan, biarkan. Nah, alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla ila hadaytu, pelihara diri kalian, tidak memudaratkan orang-orang yang sesat di saat kalian telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi hidayah. Nah. Bagaimana menjawab ikhwan yang tidak jelas mauqifnya terhadap Fitnah Dzulqarnain? Kadang bergaul ke sana dan kadang bergaul ke sini. Ini salah sih. Apakah Dzulqarnain CS juga mendukung Muhammad al-Imam? Orang seperti ini disampaikan, dinasihati, kalau dia jahil, kalau dia tidak mengerti, sampaikan nasihat ulama. Namun apabila dia bermudah-mudahan, tetap seperti itu, tinggalkan. Tidak ada manfaat, meskipun dia beri manfaat kepadamu dalam perkara dunia, namun dia memudaratkan kamu dalam urusan akhirat. Nah, alaikum bi tariq salaf, wala tastawhish biqillati salikin, berjalan bersama dengan jalannya para ulama salaf. Jangan merasa takut dengan sedikitnya orang-orang yang berjalan di atasnya. Alhamdulillah kita bahagia dengan sunnah, ya, kita tidak ingin dirusak dengan berbagai macam fitnah, penyimpangan, ya, yang menyebabkan seorang waliyadzubillah hari akhirnya menjadi su'ul khatimah. Ini sangat buruk. Kita tidak ingin seorang mati sebagai ahlul bid'ah, seorang mati sebagai orang menyimpang oleh Allah. Nah, pelihara diri itu lebih afdal. Jaga diri kita. Ada orang-orang yang mereka tidak mendengarkan nasihat, mereka terus membiarkan dirinya bermudah-mudahan dalam pergaulan, tinggalkan setelah diberikan nasihat kepada mereka. Dan para pengikut Dzulqarnain biasanya mereka membela Muhammad al-Imam. Saya masih tidak habis pikir, ya, dengan alasan apa Muhammad al-Imam al-Ikhwani dibela? Tidak habis pikir. Dengan alasan apa? Seorang yang membaca wasiqah, perjanjian yang ditandatangani oleh Muhammad al-Imam bersama dengan Syiah Bejat Abdul Malik al-Houthi, isinya adalah kekufuran. Isinya adalah kekufuran, penyimpangan. Mengatakan kepada orang-orang Syiah, agama kita satu, Rabb kita satu, Rasul kita satu, Nabi kita satu, kita hanya berselisih dalam perkara-perkara furu'. Ini siapa yang mengatakan dari Ahlus Sunnah? Mereka mengatakan itu kan terpaksa,

tidak ada alasan untuk membela Muhammad al-Imam. Mereka yang membela Muhammad al-Imam pengikut hawa nafsu. Pengikut hawa nafsu. Nah, tidak ada dalil sama sekali, tidak ada burhan. Wallahu musta'an. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.